lihat sambar pohon kenari. Ejo jaro deng mongari, mari dansa dan menari. Pukul tifa toto buang kota Balimbing di kereta. Enona dansa dengan tuan, jangan sipi nama beta. Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kenari. Ejo jaro deng mongari, mari dansa dan menari. Pukul tifa toto buang kota Balimbing di kereta. Enona dansa dengan tuan, jangan sipi nama beta. Rasa ramai